بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi setan ini atau jin ini, mereka ini khususnya jin-jin darat ya. Mereka itu kayak kita. Mereka ingin terlindung dari panas terik matahari, kayak terlindung dari hujan. Nah, dia kan secara fisik enggak bisa membentuk apa yang ada di alam kasar ini. Sementara yang dapat melindungi dari panas kan alam kasar ini. Maka dia mencari gua-gua. Dan sekarang manusia sudah buat rumah-rumah, gedung-gedung. Nah, dia mencari bagaimana bisa tinggal dengan manusia. Enggak asiknya itu kalau udah tinggal dengan manusia dia ganggu. Ini enggak asiknya. Kalau jin muslim, dia hanya akan tinggal di atap. Dia hanya akan tinggal di atap. Dia akan menjadi satpam bagi kita. Dia akan menjadi satpam bagi kita dari bangsa jin yang lain. Jadi kalau ada dukun ngirimin santet guna-guna teluh ya, dibawa oleh jin yang lain, mereka duluan yang ngadapin. Ngapain nanti? Ini manusia-manusia muslim dibawa ini teman kami, adapin kami dulu. Jadi beruntung kalau keluarga muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya keluarga muslim di atas atap rumah mereka sudah ada jin-jin muslim yang bertugas ikut menjaga mereka. Tapi mereka ikut numpang makan kepada kita sesekali. Jadi dalam artian kalau kita lagi jadwal makan, dia turun, tapi dia tunggu sisa-sisa mana. Kalau ada sisa-sisa tulang-tulang biasanya diambilnya tuh. Tulang-tulang ada, kalau nggak ada sisa-sisa kuah atau sisa-sisa panah, itu yang nanti mereka... Makanya kata Nabi, kalau kamu makan, tangan kamu itu bersihkan cepat, jangan dijilat oleh jin. Gitu ya, cepat bersihin. Bersihin pertama adalah dengan bersihkan dulu. Berjamping dia mengisap, kita mengisap enzim yang ada di telapak tangan kita, dan juga jangan sampai dijilat duluan oleh jin. Mereka itu suka ngambil sisa-sisa kita. Nah, kalau jin setan, bahkan ikut makan bersama dengan kita dia. Jin muslim sopan. Jin muslim ngambil yang sisa yang memang udah dibuang. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi jangan pula kita sengaja nyisain. Yang makan itu setan lagi. Ingat itu. Sesungguhnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir adalah teman-temannya, saudaranya setan. Jangan sengaja enak ini untuk jin saudara muslim. Enggak, setan yang makan tuh. Saya yang lain. Dia SMS, dia WhatsApp yang lain tuh. Sini sering sisain makanan. Oh iya, betul. Jadi sekali saya bongkar alam jin ini, bongkar habis-habisan. Ya, supaya Bapak Ibu tahu alam mereka itu hampir sama dengan kita, tapi mereka hampir sama dengan tikus. Maksudnya itu nakalnya, suka ngerobotin makanan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu menyisakan makanan, maka tutuplah. Tutup, sini air kan, tutup. Kalau enggak ada tutupnya, setidaknya satu tongkat kecil atau satu lidi. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan di atas. Maka Allah gaibkan ini dari kemampuan mereka menembus ke dalam. Nah, ya. Ah, masalahnya nanti yang makhluk kasar lagi lalat. Ya kan, kalau hanya lidi saja lalat yang sini. Jadi yang idealnya itu ya tutup begini. Gitu kan? Ya. Baik, karena Rasulullah SAW selalu mengabarkan kepada kita, seluruh kabar Nabi itu adalah untuk kemaslahatan kita.